dalam tidurku bermimpi, mimpikan denganmu. Dan ku coba mengkaji makna arti kebanggaan. Kan berseri menyapamu, kau peluk embun pagi bersamamu, dan tidurku pun nyenyak mimpi penuhnya. Dan esok pun mentari kan berdendang keagungan.